who is always present with new songs of East Java Indonesia. Teman kicir-kicir, coy! Si rambut jagung persembahkan untuk Anda, Deviana Safara, masih bersama Nirwana. Terima kasih. Spesial untuk para Rastafara ya. Mentari pagi beri salam lagi, suara burungku sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi, Tom Morey. kiamat.